Mitra bisnis, pengusaha tampaknya harus bersabar untuk mendapatkan tambahan luas lahan industri. Maklum, hingga saat ini masih terjadi tarik ulur dalam revisi aturan penguasaan atas kawasan industri. Hingga kini titik temu batasan minimal luas lahan untuk kawasan industri belum juga disepakati. Pengusaha bersikeras bahwa batas minimal luas kawasan industri 1.000 hektar, sementara Kementerian Perindustrian meminta agar batasan yang dimiliki pengusaha lebih besar lagi, yakni 2.000 hektar, untuk mengantisipasi kebutuhan lahan industri yang terus bertambah. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, sebenarnya berapa besar minimal luas kawasan industri yang ideal itu? Kalau industri itu minimalnya mungkin 1.000 hektar yang mesti diperlukan. Karena kawasan industri itu siapa yang mau bangun infrastruktur? Pemerintah tidak mau bangun infrastruktur. Kalau kecil-kecil semua, lu mesti bangun jalannya, lu mesti bangun airnya, lu bangun sanitasi, dan semua itu kan kosnya besar sekali. Tapi satu yang jelas dan cukup besar, itu bagaimana mengambil bagaimana itu menjadi feasible kan? Jadi akhirnya orang tidak mau aja investasi. Kita ini tidak pernah memikirkan diri itu bahwa apa yang perlu apa yang enggak. Tapi kalau perlu dari di Jawa kalau sudah penuh ya bikinlah usaha apa industrial estate itu di luar Jawa. Supaya daerah-daerah juga ikut terbangun dan bisa membangun gitu. Jangan semua di Jawa. Tutup Jawa ini kalau perlu disuruh bangun daerah-daerah. Begitu caranya kita kalau kita mau membantu daerah-daerah juga dan daerah sana kan banyak masih tanah-tanah. Jangan ambil tanah-tanah pertanian yang masih produktif untuk you bikin industrial estate semua. Akhirnya kan kita pangan kita terganggu dan lain-lain. Ini enggak benar juga menurut saya. Tapi Pak, kalau di luar Pulau Jawa, bukankah akan sangat susah Pak? Pasalnya infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan dan banyak lainnya tidak tersedia atau setidaknya sangat kurang. Ya, karena itu yang mesti disiapkan toh. Kalau enggak kapan membangun daerah tuh, kecemplungan daerah tuh jadi kecemburuan sosial juga antar daerah juga. Karena itu apa? Kita bantulah daerah-daerah yang kurang untuk bisa maju sama-sama daerah yang sudah maju. Jangan terbalik-balik yuk melihatnya itu. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Mary Agustin.